cepat kaya macam juang unta, tapi kau sendiri malas nak usaha, cerita sana sini gebang kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita, tipu beli kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu, macam kau nampak hantu.